Mitra Bisnis, banjir besar di beberapa kawasan Jakarta pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu pekan lalu dinilai sebagian pihak lebih besar dibandingkan dengan banjir besar di Jakarta 2007 lalu. Terlebih, daerah yang terkena banjir kemarin bertambah jika dibanding 2007 lalu. Meski banjir kanal timur dan banjir kanal barat sudah berfungsi, namun banjir di awal 2013 ini sulit untuk diperkecil dampaknya. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Warandi. Pak Sofyan, Jakarta bukan pertama kali mengalami banjir besar. Nah, kenapa kok banjir kali ini tetap tidak bisa diatasi dengan baik? Apa memang hal itu sulit dilakukan karena peristiwa alam yang tidak bisa ditebak? Bisa ya, kita ini menurut saya tidak bisa itu karena kita tidak melaksanakan apa yang kita rencanakan sendiri ya. Tak bisa juga ya serahkan itu kepada DKI. Dia pun kesalahan utama tentu juga di DKI daripada gubernur-gubernur sebelumnya, di mana mereka mengacau semua itu dan tidak ada mengprioritaskan banjir. Cuma lebih banyak dibicarakan tapi tidak diselesaikan dan tidak ada action plan-nya ya kan. Kita melihat apa yang terjadi terhadap pendangkalan sungai-sungai kita. Ya, kita tidak melihat bagaimana sekarang ini yang kita rencanakan banjir kanal barat, banjir kanal timur, bagaimana kita menghadapi juga tiap-tiap tahun ini terjadi air laut pasang daerah-daerah tertentu juga dilanda banjir tanpa kita ada hujannya sama sekali. Dan ini juga diprediksi minggu ini mungkin lebih berat lagi banjirnya karena di samping air pasang itu nanti akan ada hujan lagi. Ini semua akan menakutkan kita dan membuat kita sendiri jadi tidak tenang semuanya ya. Ini semua bisa diselesaikan, paling sedikit dikurangin akibatnya itu. Tapi kalau semua mau menang sendiri-sendiri dan tidak bisa dikoordinasikan dan pusatnya begitu lemahnya mengkoordinasikan, ya damage itu makin hari makin parah. Itu yang menurut saya sehingga kita mungkin tinggal di Jakarta pun sudah tidak senang lagi. Gitu loh. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi ini kan harus kerjasama antara pusat DKI Jakarta, Jawa Barat, sama Banten ini. Tapi ini kan susah sekali. Semua mau tahu menangnya, tapi nggak ada yang mau tanggung jawabnya dan tidak melihat jangka panjang. Semua melihat kapan 5 tahun ini selesai, gue pilkada, apa yang gue mesti lakukan, dan merusak semua tata ruang dan lain-lain ini kan yang selama ini terjadi. Tapi kan kita ini membiarkan itu, dan itu kita memaafkan terus-menerus sampai akhirnya menderita kita semuanya. Ini yang menurut saya yang tidak benar yang terjadi selama ini harus kita perbaiki. Sudahlah, nggak usah kita lihat ke belakang. Gimana kita melihat dari depan? Nah, sekarang pemerintah pusat harus betul-betul mengkoordinasikan ini dan memaksakan ini apa yang provinsi-provinsi yang nggak mau ikut itu ditinggalin gitu loh. Kalau nggak bisa, semua bikin terlambat kita dan semua ini kita sama parah tiap tahun gitu loh. Demikian Sofyan Warandi, saya Kiki Wijaya.